ada belalainya. Apa itu? Gajah. Gajah, gajah namanya. Badannya kecil, kupingnya panjang, makannya wortel. Apa itu? Kelinci. Kelinci, kelinci namanya. Beginilah jalannya. Gelantungan di pohon seperti manusia, makannya pisang. Apa itu? Monyet. Monyet, monyet.